yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyampaikan amanat risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyodorkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan hidup kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat patut dan pantas bagi kita sebagai umatnya untuk mengenang jasa-jasa besar beliau di dalam menyebarkan jalan keselamatan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua dalam barisan orang yang banyak bersyukur dan berterima kasih di dalam hidup ini. Terlebih setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufiknya, menganugerahkan kita hidayahnya untuk berjalan di atas tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, setelah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan selawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksana dan terwujudnya saling tanasuh, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling bertutur sapa, saling berpesan di dalam hidup, baik ikhwan-ikhwan saya yang ada di kota Palu, tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair. Demikian juga yang terlibat, saudara-saudaraku ahlu sunnah wal jamaah yang ada di kota Sumbawa ini, tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, melalui tema yang disodorkan oleh segenap ikhwan hafizakumullah terkait dengan jujurlah dalam menapaki dakwah salafiyah, dari tema ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita angkat dan yang perlu kita singgung dalam daurah online ini. Yang pertama adalah kejujuran, dan yang kedua adalah hakikat da'watus salafiyah. Poin yang pertama terkait dengan kejujuran, as-sidq bahasa Arabnya. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, as-sidq ma'nahu mutabaqatul khair lil waqi'. Sifat jujur itu adalah kecocokan sebuah berita dengan kenyataan. Kejujuran itu, kata beliau, ada pada informasi-informasi yang kita sebar, pada ucapan-ucapan kita, dan kejujuran itu juga ada dalam perbuatan-perbuatan. Kejujuran di dalam perbuatan, kata beliau rahimahullah, ayyakuna al-insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi. Jujur dalam sebuah perbuatan atau perbuatan adalah sesuainya pada diri seseorang, amalan batinnya dan amalan lahiriahnya. Dalam arti kata-kata beliau, apabila seseorang mengamalkan sebuah amalan, dikatakan jujur apabila amalan lahiriah itu sesuai muwafiqan lima fi qalbihi, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, orang yang murai, orang yang ingin pamer dalam berbuat, dalam beribadah, laisa bisadiqin, bukanlah termasuk dalam orang yang jujur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena dia telah menampakkan di hadapan manusia, annahu minal abidin, seolah-olah dia adalah ahli ibadah, padahal tidak demikian. Al-murai, orang yang mencari pujian dan sanjungan orang lain, maka bukan termasuk orang yang jujur. Wal musyrik, seorang musyrik, kata beliau, ma'allah, bersama Allah, bukan orang yang jujur. Karena dia menampakkan dirinya seolah-olah bertauhid, namun dia bukan orang yang bertauhid. Seorang munafik, bukan orang yang jujur. Karena dia menampakkan keimanannya, padahal dia bukan seorang yang beriman. Wal mubtadi, kata beliau, seorang mubtadi, bukanlah seseorang yang jujur. Karena dia menampakkan seolah-olah dia mengikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, padahal dia bukan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kejujuran itu merupakan cirinya orang-orang yang beriman. Sebaliknya, al-kadhibu, dusta, merupakan cirinya al-munafiqin. Na'udzubillah min dhalik, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Al-imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan, was-sadiqun, orang-orang yang jujur itu adalah alladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum 'ala siratil mustaqim wal hadyil qawim. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang lurus amal-amal mereka, lurus ucapan-ucapan mereka, lurus niat-niat mereka, di atas jalan Allah al-mustaqim, dan petunjuk yang qawim, yang lurus. Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang yang jujur, yaitu amalan, perbuatan, dan niat-niat mereka tidak keluar dari jalan yang lurus, tidak keluar dari petunjuk yang lurus pula. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Anna as-siddiqata darajatun 'azimah la yanaluha illa afdad minan nas." Sifat kejujuran itu adalah sebuah derajat yang sangat agung dan besar, yang tidak akan didapatkan dan diperoleh gelar siddiq itu kecuali oleh orang-orang tertentu dari kalangan manusia ini. Dan sifat as-siddiq atau siddiqah, siddiqiyah, ada pada kaum lelaki dan terdapat pula pada kaum wanita. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 75, "Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Tiadalah Masih putranya Maryam kecuali seorang rasul, dan telah berlalu sebelum beliau para rasul, dan ibu beliau adalah siddiqah. Ibu beliau adalah siddiqah, kata Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi beliau menjelaskan bahwa gelar siddiqiyah, sifat siddiqiyah adalah derajat yang agung yang akan didapatkan oleh orang-orang tertentu dari manusia. Akan bisa didapatkan oleh kaum lelaki, dan akan bisa didapatkan pula oleh kaum wanita. Beliau juga menyebutkan rahimahullahu ta'ala, seutama-utama siddiqin di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah afdalus siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abi Quhafah nama beliau. Beliau yang pertama kali segera untuk menjawab seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al-Islam. Tidak ada muncul pada diri beliau taraddud, keragu-raguan, atau mungkin tawakkuf. Sebatas Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan Islam, beliau segera aslama, masuk ke dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah yang telah membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam di saat kaumnya menuding beliau berdusta. Beliau yang membenarkan pertama kali tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bagaimana Anda tadhhab ya Muhammad? Bagaimana Anda pergi wahai Muhammad dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu kemudian kembali dalam satu malam? Kemudian setelah itu engkau mengatakan, engkau naik ke atas langit. Hadza la yumkin." Celotehan mereka, kaum kuffar Quraisy, ini tidak mungkin. Mereka mencoba kemudian untuk berangkat, menceritakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, "Tidakkah engkau wahai Abu Bakar mendengar bahwa temanmu ini telah mengatakan?" "Qala madza qala?" "Apa yang telah dikatakan?" kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud telah bercerita demikian. Menukilkan peristiwa Isra dan Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan jawaban Siddiqul Ummah. Kata beliau, in kana qad qala dzalik. Maka jikalau dia benar-benar telah mengucapkan demikian, faqad shadaqa, maka sungguh dia telah benar dalam ceritanya, dalam informasinya, dalam ucapannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mulai di saat itulah beliau dinamakan As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan haqqun ala kulli man fahima anillah. Sebuah kewajiban dan sebuah keharusan bagi siapapun yang memahami apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, seharusnya untuk dia selalu dengan sifat kejujuran. Kejujuran di dalam ucapan-ucapannya. Ikhlas di dalam amal-amalnya. Bersih dalam semua kondisinya. Kata beliau, faman kana kadzalik. Barang siapa yang kondisinya demikian, jujur dalam ucapannya, ikhlas dalam amalnya, bersih dalam kondisi-kondisinya, maka dia berhak untuk masuk dalam kategori al-abrar, orang-orang yang baik. Wa wasala ila ridha'il ghaffar, dan pantas baginya untuk sampai kepada keridhaan Zat yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sungguh Allah Azza wa Jalla telah membimbing ke arah demikian dengan firman-Nya tatkala Allah menyebutkan kondisi tiga orang yang telah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa perang Tabuk. Allah mengatakan, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam Fawaid, kata beliau, kana aslu a'malil qulubi kulliha as-sidq. As-sidq, dasar amalan-amalan hati itu secara keseluruhan adalah kejujuran, kata beliau. Pondasi dasar amalan-amalan hati secara keseluruhan adalah kejujuran. Maka lawanannya dari amalan-amalan hati yang mulia itu seperti adanya riya pada diri, adanya sifat ujub, adanya sifat kibir, wal fakhr wal khuyala wal batar, sikap angkuh, sikap sombong, menolak kebenaran, wal ashar kejelekan, kemalasan, kelemahan, wal jubun kepengecutan dan kerendahan, dan selain itu, kata beliau, asluha al-kadhibu, asalnya adalah sifat dusta. Allahu Akbar. Kemudian beliau melangsungkan rahimahullah. Fakullu amalin salihin zahir au batin. Semua amalan-amalan soleh, baik bersifat lahiriah ataupun batin. Faman sya'uhus sidqu. Maka yang menjadi mansyak munculnya, tempat munculnya dari sifat jujur. Wa kullu amalin fasidin. Setiap amalan-amalan yang rusak, pekerjaan-pekerjaan yang rusak, karya-karya yang jelek rusak, baik amalan itu yang nampak atau tersembunyi, jelek dan buruk, maka munculnya itu semua dari al-kadhibu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa ucapan dan bimbingan ulama kita terkait dengan sifat jujur. Berarti sifat jujur itu adalah sifat yang dicintai oleh Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla, dan dicintai oleh Al-Makhluk, seluruh makhluk. Dalam beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah telah menyebutkan, menyanjung, memuji sifat jujur tersebut. Apa yang kita sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbicara tentang tiga orang yang diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur fi niyatihim wa a'malihim wa aqwalihim. Jujur di dalam niat mereka. Jujur di dalam amalan-amalan mereka. Dan jujur di dalam ucapan-ucapan mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 42-43. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang bagaimanakah perilaku kaum munafikin. Dia mencoba dengan sifat dustanya mengelabuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka tentunya yang paling jauh dari sifat jujur. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida, lattaba'uka, walakin ba'udat 'alaihim ash-shuqqah." Kata Allah Azza wa Jalla, "Kalaulah di sana ada keuntungan yang dekat, perjalanan yang qasidan ay sahal yang gampang." Allah bercerita tentang kaum munafikin. Jikalau di sana ada keberuntungan dalam hidup, perjalanan yang gampang dan mudah, niscaya mereka akan mengikutimu. Kata Allah Azza wa Jalla membongkar perilaku kaum munafikin. Kalau di sana, bercerita ketika berangkat perang Tabuk, kalau di sana ada hal yang menguntungkan dia dan dekat, perjalanan adalah gampang dan mudah, niscaya mereka akan mengikutimu. Akan tetapi kata Allah, ba'udat 'alaihim syuqqah, jauh dan berbeban berat perjalanan atas mereka. Allah mengatakan, wa sayahlifuna billah. Ingat wahai Rasul Allah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Mereka berdusta. Apa kata mereka? Law istata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami punya kemampuan, Niscaya kami akan keluar bersama kalian. Allah mengatakan, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka telah membinasakan diri-diri mereka dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sekiranya mereka itu adalah para pendusta. Ini ucapannya mengangkat sumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima alasan mereka. Afallahu anka. Allah memaafkan engkau wahai Rasul Allah. Lima adzinta lahum, dikarenakan engkau memberikan izin kepada mereka. Lalu engkau tidak mengeceknya hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sehingga anda harus melakukan tabayyun, mencari tahu tentang kejujuran, benar alasan-alasan mereka, sehingga anda mengetahui siapa mereka yang jujur dan mengetahui siapa yang berdusta. Allah memaafkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian kaum munafikin berkamuflase di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menerima alasan-alasan mereka. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Surat Al-Ankabut ayat 3. Sungguh kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah benar-benar mengetahui, Allah Maha mengetahui tentunya, orang-orang yang jujur dan siapa yang berada pada barisan pendusta. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, qala Allah hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berfirman, pada hari ini adalah hari bermanfaatnya kejujuran orang-orang yang jujur. Di saat kemudian Allah memberitahukan akan adanya ganjaran dan pembalasan di sisinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23, 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara mereka ada rijal. Dalam barisan mukminin adalah rijal-rijal yang mereka benar-benar jujur menjunjung tinggi apa yang mereka telah berjanji di hadapan Allah. Di antara mereka, mereka itulah telah sampai kepada apa yang mereka maukan. Mati syahid di antaranya. Dan di antara mereka ada yang sedang menunggu kemenangan yang akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak melakukan penukaran sedikit pun. Ay, mereka tidak berubah. Agar Allah Azza wa Jalla liyajziyallahu sadiqina bisidqihim. Agar Allah memberikan ganjaran orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Dan menghukum orang-orang munafik insya'a jika Allah menghendaki, dan menerima, memberikan taubat atas mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa ayat Al-Quranul Karim, dan di sana banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sanjungan dan pujian Allah Azza wa Jalla terhadap atau pada sifat, tentang sifat kejujuran tersebut. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kepada albir, kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Sesungguhnya seseorang terus berlatih untuk memiliki sifat jujur, sampai kemudian ditulis di sisi Allah orang yang benar-benar siddiqan, jujur. Sungguh kedustaan itu akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Seseorang membiasakan diri untuk kemudian berdusta, sehingga dicatat dan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang kadzdzaba, pendusta. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Ali bin Abi Talib dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa innas sidqa tumanina wal kadhiba raibah. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, saya telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan engkau, menuju apa yang tidak meragukan engkau. Sungguh kejujuran itu menenangkan. Kejujuran itu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, menenentramkan. Kejujuran itu membahagiakan. Tidak ada ketenangan dan ketenteraman itu kecuali di belakangnya adalah sebuah yang membahagiakan, barakallahu fikum. Ketenangan, kenyamanan karena kejujuran. Dan kedustaan itu adalah ribah, meragukan, barakallahu fikum. Dan terakhir, dalil yang saya ambil pada kesempatan kali ini terkait dengan kejujuran, hadis Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, dua orang yang berjual beli, dia berada di dalam hak memilih selama belum berpisah. Apabila kedua-duanya jujur, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan kedua-duanya menjelaskan tentang apa yang ada pada barangnya, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan diberkahi buat keduanya dalam perdagangannya. Namun bila dia berdusta, menyembunyikan hakikat dari barang itu, maka akan dihapuskan keberkahan keduanya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan kejujuran. Dalam urusan dunia, dibukakan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla karena kejujuran kita padanya. Bagaimana lagi kalau urusannya adalah agama? Urusannya adalah akhirat. Maka tuntutan untuk kita menjadi orang yang jujur sangat-sangat besar, barakallahu fikum. Oleh karena itu, tentu setelah kita mengetahui bagaimana kedudukan sifat jujur ini, maka kita mengetahui pula kedudukan sifat berdusta, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, iyyaka wal kadhiba fa innahu yufsidu alayka tasawwur al-ma'lumat ala ma hi alayhi wa yufsidu. Ketahuilah olehmu, iyyak, berhati-hatilah engkau dari dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan merusak gambaran maklumat, pengetahuan-pengetahuan kita atas yang sebenarnya. Dengan dusta ada menjadi tidak ada. Dengan sifat dusta hak menjadi batil. Allahu Akbar. Sampai demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menakutkan dan mengerikan sifat dusta akan menyebabkan kerusakan pada gambaran tasawurat al-ma'lumat yang ada pada diri kita. Ada menjadi tidak ada. Benar menjadi salah, barakallahu fikum. Kan ini sangat-sangat mengerikan. Inilah diantara akibat buruk kedustaan. Kebenaran itu akan menjadi salah, barakallahu fikum. Kesalahan itu akan menjadi benar. Maka beliau mengatakan rahimahullah, al-kadhibu asasul fujur, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan itu merupakan dasar kejahatan, kejelekan, kezaliman, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sifat dusta itu akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa awwalu ma yasril kadhib minan nafs ila lisan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, pertama kali dusta itu menggeret, membawanya dari jiwa kepada al-lisan. Fayufsiduhu. Lalu kemudian jiwa dusta itu akan merusak al-lisan, berdusta. Thumma yasri ilal jawarih. Kemudian terus berjalan menuju kepada anggota tubuh kita. Fayufsidu alaiha a'mala, kama afsada alal lisan aqwalahu, faya'ummul kadhibu aqwalahu wa a'malahu wa ahwalahu. Allahu Akbar. Setelah kedustaan itu berada di lisan, maka akan menggeret dan membawa kedustaan itu kepada organ-organ tubuh. Lalu merusak dusta itu seluruh amalan-amalan tubuh kita. Sebagaimana merusak lisan ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sehingga kedustaan itu menjadi sesuatu yang menyeluruh pada dirinya, pada ucapan-ucapannya ia, pada amal-amalnya juga ia, pada kondisi-kondisi dia menampakkan kedustaan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wallahu ta'ala yu'aqibul kadzdzab. Allah 'azza wa jalla menghukum orang yang al-kadzdzab dengan menjadikan dia bi ayyaqa'ad yuq'idahu, dia menyetop, menjadikan dia malas, tidak mampu berbuat apa-apa. Wa yuthabbituhu, dan menahan dia dari kemaslahatan-kemaslahatannya, manfaat-manfaat hidupnya. Ini yang Allah berikan hukuman kepada al-kadzdzab, barakallahu fikum. Allah tahan dia untuk bisa memperoleh kemaslahatan-kemaslahatannya dan manfaat-manfaat besar yang akan diperoleh dan didapatkannya. Bagi kita yang mengkaji dan mendalami orang-orang yang mungkin kita kenal pendusta, demikian barakallahu fikum, kemaslahatannya ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, manfaat-manfaat yang akan dia peroleh di dalam hidup ini ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadu billah, kalau dibalik hatinya menjadi orang yang menentang kebenaran. Wa yuthibu sadiqa bi ayyuwaffiqahu lil qiyam bi masalihi dunyahi wa akhiratih. Lalu kemudian sebaliknya, Allah Azza wa Jalla mengganjar orang-orang yang jujur dengan memberikan taufik untuk bisa meraih kemaslahatan-kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Aduhai, betapa besar kemaslahatan dunia di akhirat, dan tiadalah yang bisa menarik kemaslahatan dunia dan akhirat seperti perbuatan jujur. Dan tidak ada pula kerusakan yang ditimbulkan lebih besar, sangat besar madharatnya dibanding dengan seperti sifat al-kadhib, yaitu dusta, barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dhalik. Maka oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Wajib atas kita untuk memiliki sifat jujur, kata beliau. Untuk bergabung bersama orang-orang yang jujur, agar kita benar-benar bersikap terang dan jelas. Jangan menyembunyikan urusan dengan alasan mudahanah berbahasa basi. Jangan. Kebanyakan orang, kata beliau, apabila berbicara tentang sesuatu yang dia telah kerjakan, ternyata dia tidak menerima, dia berdusta. Ma fa'altu, aku tidak pernah kerjakan. Apa kata beliau? Limadha, kenapa anda malu untuk kemudian mengatakan jujur di hadapan makhluk, lalu engkau benar-benar menampakkan permusuhan dengan Allah dengan sifat dusta engkau? Katakan yang jujur, apapun akibatnya. Karena engkau, kata beliau, apabila engkau membiasakan diri untuk bersifat jujur, maka masa depanmu itu akan bagus semua kondisimu. Dan apabila engkau memberitakan sesuatu dengan dusta, lalu engkau menyembunyikan kedustaanmu itu dari manusia, engkau berdusta atas mereka, maka sungguh engkau akan terus menerus di dalam kesesatan dusta tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allahu Akbar. Jikalau engkau membiasakan diri bersifat jujur, maka masa depanmu itu akan mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar. Adapun jikalau engkau memberitakan dengan dusta, atau menjemunjikan di tengah manusia dan berdusta atas mereka, maka engkau akan tetap berada di dalam kejelekan, di dalam kejahatan, di dalam kesesatan. Namun jika engkau melakukan kejujuran, maka akan lurus perjalanan hidupmu, akan lurus manhajmu. Oleh karena itu hendaklah engkau memiliki sifat jujur, baik akan menguntungkan dirimu ataukah membahayakan dirimu, sehingga engkau termasuk dalam golongan as-sadiqin yang Allah perintahkan untuk kita bergabung dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini terkait dengan persoalan jujur sebagai poin yang pertama di dalam tema yang disodorkan. Adapun poin yang kedua terkait dengan dakwah as-salafiyah. Untuk kemudian saya menutup pesan-pesan imam-imam as-sadiqin di dalam dakwah ini. Harapan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan as-sadiqin di dalam dakwah ini. Berbicara tentang dakwatus salafiyah adalah berbicara tentang din al-Islam. Berbicara tentang hakikat Islam. Berbicara tentang dakwah Allah Azza wa Jalla. Dakwatus salafiyah berbicara tentang kitabullah. Berbicara tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyinggung dakwatus salafiyah artinya berbicara tentang al-haq. Berbicara tentang keselamatan di dunia dan di akhirat ma'asyiral muslimin. Menyinggung tentang dakwah salafiyah. Berbicara tentang taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dakwatus salafiyah adalah dakwatus sadiqah. Dakwah yang jujur. Kita sering mendengar seseorang mengatakan ana salafi. Dia salafi. Mereka salafiyun. Tentu yang kita fahami adalah dia berjalan di atas dakwah salafiyah. Jujurkah? Tentu ini butuh pembuktian yang ketat. Sebaliknya, kita mendengar banyak orang yang mencibir dakwah ini, dakwah salafiyah. Banyak orang yang mencelanya, memusuhinya. Tuduhan-tuduhan jelek datang. Sungguh betapa besar permusuhan yang dilancarkan kepada dakwah ini. Ada apa dengannya? Itulah dakwah yang jujur. Yang tidak pernah memihak kepada hawa nafsu siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dakwatus salafiyah sebagai dakwah yang sadiqah. Telah berada di dalamnya as-sadiqin. Orang-orang yang jujur. Tentu dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan imam as-sadiqin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin di dalam dakwatus sadiqah ini, dialah as-sadiq wal masduq, disusul oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, barisan orang-orang yang jujur, kemudian yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Penghuni dakwah salafiyah as-sadiqah ini adalah orang-orang yang jujur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan mereka-mereka yang telah dijadikan dan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk memikul dakwah ini, ternyata mereka-mereka yang di berikan gelar as-sadiqun oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah Azza wa Jalla, kaum fuqara dari kalangan muhajirin, yang mereka telah dikeluarkan dari negeri mereka, diusir dari harta benda mereka, mencari mereka menerima itu semua. Karena mencari karunia dari Allah, karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah. Mereka membela Rasul Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat agung dan mulia. Perjuangan yang dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mereka siap berpisah dengan negerinya. Mereka siap untuk kemudian meninggalkan harta bendanya demi mengejar karunia dari Allah Azza wa Jalla. Mereka siap berkorban apa yang dimiliki untuk membela agama Allah, membela Rasul alaihissalatu wassalam, dengan sikap dan sifat yang agung, dengan perjuangan yang dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan ini, Allahu Azza wa Jalla menyematkan kepada mereka sebuah sifat, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang jujur. As-shadiqun alladzina amilu bimuqtada imanihim. Jujur di dalam menerapkan konsekuensi iman mereka. Jujur iman mereka dengan membuktikannya dalam amal soleh dan ibadah-ibadah syaqqah yang sangat berat. Mereka melakukan itu semua karena kejujuran barakallahu fikum yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, inilah dia yang Allah Azza wa Jalla memanggil, memilih, kemudian menyaring. Ternyata orang-orang yang berada di dalam dakwatus salafiyah ini adalah orang-orang yang jujur barakallahu fikum. Penghuninya adalah orang-orang yang jujur. Saya tutup pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan beberapa untaian kalimat emas dari imam-imam shadiqun, imam-imam yang jujur di dalam dakwah ini barakallahu fikum. Harapan besar bagi kita bisa mengikuti kejujuran mereka di dalam dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara untaian-untaian kalimat emas imam-imam yang jujur, tentu jikalau kita benar-benar menerapkan bimbingan-bimbingan mereka, maka kita akan termasuk orang-orang yang jujur insyaallah di dalamnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَإِنَّ الْإِنْسَانِ قَدْ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ غَيْرِهِ. Seseorang terkadang mengetahui kalau kebenaran itu bersama orang lain, bukan pada dirinya. Kita diajarkan sebuah sikap, kejujuran, dan kemudian membongkar sifat tidak jujur seseorang. Sesungguhnya seseorang terkadang mengetahui jika kebenaran itu pada orang lain. Wa ma'a dzalika yajhadu dzalika wa ma'a hadza yajhadu dzalika li hasadihi iyyahu. Namun dia menentang kebenaran itu karena sifat hasad yang ada pada dirinya. Dia tahu dia salah. Dia tahu kebenaran itu pada saudaranya. Namun dia menentangnya karena sifat hasad yang ada pada dirinya. Atau kata beliau, dia menentang kebenaran itu li talabi uluwihi alaih, karena ingin menjadi orang yang lebih darinya. Tidak mau dinasihatkan, tidak mau diingatkan, tidak mau diluruskan. Pokoknya dia ingin menjadi orang yang lebih dari orang yang membawa kebaikan dan kebenaran itu. Atau yang ketiga kata beliau, lihawa nafsi, karena hawa nafsu. Wa yahmiluhu dhalikal hawa ala ayya'tadi alaihi wa yaruddu ma yaqulu bi kulli tariqin. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, imam dari imam-imam shadiqin yang ada di atas dakwah ini, dia mengajarkan kita sebuah kejujuran mauqif, sikap, dan bahaya sifat dusta itu. Oleh karena itu kata beliau, hawa nafsunya menggiring dia, membawa dia untuk bersikap melampaui batas, berbuat zalim kepada orang yang membawa kebenaran itu. Dia cela, dia cerca, dia jatuhkan, dia rendahkan, dia hinakan. Setelah itu dia menolak apa yang diucapkannya dengan berbagai macam cara dan metode agar jangan diterima oleh siapapun. Wa huwa fi qalbihi ya'lamu annal haqqa ma'ahu. Padahal dia tahu bahwa dia tahu di dalam hatinya bahwa kebenaran itu bersama orang yang dihabisinya, bersama orang yang dicelanya, bersama orang yang direndahkan dan dihinakannya. Ini adalah barakallahu fikum nasihat untaian emas, ucapan dari seorang imam, dari imam dakwah ini. Mereka adalah barisan as-sadiqin insyaallah. Beliau juga rahimahullahu taala mengucapkan untuk kita bisa mewujudkannya di dalam hidup. Kata beliau rahimahullah, "Ats-tsabatu 'alal ilmi wal iman 'inda wuqu'il fitani wasyubuhat huwa min a'zamin ni'ami." Kokoh di atas ilmu dan iman di saat terjadinya fitnah-fitnah dan munculnya syubhat, maka ini merupakan min a'zamin ni'am, nikmat yang paling besar. Karena kata beliau, di antara manusia itu ada yang beriman fil afiyah, ketika sehat, segar bugar, aman. Wah, bagus dia. Ini itu masya Allah kelihatan. Summa idza futina, tapi di saat kemudian turun ujian dan cobaan, irtadda, dia menjadi orang yang murtad. Subhanallah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fayambagi an yu'lam anna thabatahu 'alal iman 'indal fitnati wasyubhati min a'zamin ni'am." Sepantasnya untuk dia mengetahui bahwa kekokohan dia di atas iman ketika terjadinya fitnah dan munculnya syubhat itu merupakan sebesar-besar nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari Jami' al-Masail. Qala Ibnu al-Wazir rahimahullahu taala, wa aktsarun nasi لا يصبر عن الخوض فيما لا يعنيه. Beliau ingin memperlihatkan kepada kita di masa beliau, tentu setelahnya lebih parah lagi. Kata beliau, kebanyakan orang tidak memiliki kesabaran untuk menyelami sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Wala yatakallamu bitahqiqi ma yaqudu fihi, sehingga dia tidak mampu berbicara dengan tahqiq, melakukan tahqiq, mencari kebenaran terhadap apa yang dia menyelami padanya. Nah, gambaran orang yang seperti ini menyelami persoalan, permasalahan, apalagi kalau itu adalah fitnah yang terjadi dengan tanpa ilmu tahqiq bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Kata beliau, kenyataannya orang yang seperti ini huwallazi afsada ad-din wa ad-dunya. Orang yang seperti inilah yang akan merusak agama dan merusak dunia. Farahimallahu man takallama bi'ilmin aw sakata bi'ilmin. Allah merahmati seseorang yang bila berbicara, berbicaranya dengan ilmu, atau dia bersabar, bersabar karena sifat diam, diamnya karena sifat ilmu, kesabaran dan kehati-hatian yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnati wal Jama'ah, minas sadiqin di dalam dakwah ini, beliau menitipkan sebuah kalimat, ma buliya ahadun fi dinihi bibala'in adarru alaihi min talaqati lisani. Tiadalah seseorang ditimpa balak dalam urusan agamanya lebih berbahaya terhadap agama itu dibanding daripada orang yang gampang dan mudah untuk melepaskan kalimat melalui lisannya. Artinya, bahaya lisan barakallahu fikum itu sangat mengerikan pada agama seseorang. Berarti rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang berharga, kita harus mengekang lidah kita ini dengan al-khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan rasa takut itu merupakan buah dari ilmu. Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wajarat sunnatullah ta'ala bi anna al-haqq la yadhhar wa la yathbutu bainan nas illa ala yadi rajulain ithnain. Merupakan sunnatullah telah berlangsung bahwa kebenaran itu tidak pernah nampak dan tidak akan kokoh di tengah-tengah manusia kecuali melalui tangan dua orang. Pertama, da'iyah, seruan para duat, pemberani yang tampil dengan terang-terangan membela kebenaran. Dan yang kedua, kata beliau rahimahullah, yaitu para penjaga, para pelindung, pemberani, kuat, yang terbangun di atas dakwah, kata beliau rahimahullah dalam syarah usul as-sittah. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita. Saya menukilkan ini untuk kita bisa mengambil faedah-faedah besar dari bimbingan dan arahan mereka, sehingga berharap setelah itu menjadi orang-orang yang jujur seperti mereka berjalan di atas dakwah ini. Kata beliau rahimahullah dalam untaian nasihatnya, seseorang selama ruhnya masih ada di dalam jasad, maka ia harus berhadapan dengan fitnah. Oleh karena ini saya kata beliau, saya nasihatkan diri saya sendiri dan saya nasihatkan kepada kalian untuk selalu meminta kekokohan di atas keimanan. Dan agar kalian selalu takut bahwa di bawah kaki kita ini adalah ketergelinciran perkara-perkara yang akan bisa menggelincirkan kita. Maka jika Allah tidak memberikan kekokohan kepada kalian, kalian akan terjatuh dalam kebinasaan. Wasma'u, dengarkanlah oleh kalian ucapan Allah Azza wa Jalla terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia yang paling kokoh. Beliau adalah orang yang paling kuat imannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada beliau? Walaula an tsabbatnaka. Kalaulah bukan kami telah memberikan kekokohan kepadamu wahai Rasul Allah, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh Anda hampir-hampir condong kepada mereka sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling kokoh dari makhluk ini, orang yang paling kuat imannya, Allahu Azza wa Jalla mengatakan kepada beliau, kalaulah bukan kami telah memberikan kekokohan pada dirimu, sungguh hampir-hampir engkau akan condong kepada mereka sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalaulah demikian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama baluna nahnu, bagaimana kita lagi, yaitu kita dalam kondisi lemah iman, kita dalam kondisi lemah keyakinan, yang terus berdatangan, bergentayangan berbagai macam syubhat dan syahwat yang mengenai kita. Bagaimana lagi kita? Tentu untuk kecenderungan kepada yang salah, kecenderungan kepada yang berbuat zalim, kecenderungan kepada ahlu dunia, sungguh amat sangat besar. Barakallahu fikum. Kata beliau, fanahnu ala khatarin azim. Sungguh kita ini berada dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu, kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan untuk berjalan berada di atas al-haq, dan meminta agar Allah tidak menyelewengkan hati-hati kita. Inilah doa mereka-mereka ulil albab yang punya akal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ucapan al-imam al-allamah Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sekali lagi, kita menukilkan semuanya ini untuk kita bisa mengambil kalimat-kalimat mahal dari imam-imam dakwah ini as-sadiqin, dengan harapan kita bisa memahami, mengamalkan, mempraktikkan, lalu termasuk dalam golongan mereka. Kata Imam Muqbil rahimahullah, la yajurruna an tushaqqaqa thiyabuna. Tidak membahayakan kita bila pakaian kita ini dicabik-cabik, tentunya dengan siksaan, atau dalam kondisi robek baju kita. Wala yadurruna annaju'a. Tidak membahayakan kita dengan lapar. Tetapi yadurruna, yang membahayakan kita, kata beliau, ayyuslabadinuna bi'aradhim minad dunya. Namun yang membahayakan adalah di saat dicabutnya keyakinan kita karena secuil urusan dunia. Inilah yang membahayakan dan mengerikan. Beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, wallahi, demi Allah, sakitnya jasad kita ini lebih kita sukai. La antum radha ajsaduna ahabba ilaina ahabbu ilaina min antamuta kulubuna. Demi Allah, badan kita ini sakit lebih kita cintai dan sukai daripada hati kita ini mati. Kata beliau barakallahu fikum. Ucapan beliau terakhir yang mendidik kita agar menjadi orang yang punya jujur di dalam hidup. Qala rahimahullahu ta'ala. Nakhsha. Kami khawatir. Di sana ada aqwaman. Orang-orang yang yata'allamuna indana. Mereka belajar di sisi kita. Namun mereka masuk ke dalam surga. Sementara kita berada di pintu. Atau mungkin wal'iyadu billah, kata beliau, kita diambil lalu dibuang ke tempat yang lain. Maksudnya kecelakaan neraka. Orang yang belajar di sisi kita masuk ke dalam surga. Sementara kita ini dibuang ke dalam neraka. Dari mana ini muncul barakallahu fikum? Kecuali dari sikap mawas diri dan ketawaduan. Rasa takut yang ada pada diri beliau. Beliau mengatakan, yang bagi an-nakhsha ala anfusina minar riya'i wa yambaghi an-nakhsha ala anfusina minal ghurur. Sepantasnya dan seharusnya untuk kita khawatir diri-diri kita ini terkenai dan terjangkiti penyakit riya. Sepantasnya dan seharusnya untuk kita takut dan khawatir diri-diri kita ini terkenai penyakit al-ghurur. Tertipu dengan kesolehannya. Tertipu dengan kehebatannya. Tertipu dengan masyayikhnya. Tertipu dengan ma'had-ma'hadnya dia belajar padanya. Tertipu dengan kefasihan lisannya. Tertipu, tertipu, tertipu. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kita harus benar-benar khawatir dan takut. Itu semua muncul barakallahu fikum di dalam hidup. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala sebagai penutup dari muhadarah ini rahimani wa rahimakumullah, beliau berpesan-berpesan yang sangat indah. Jikalau kita benar-benar menapakinya, menjalaninya, kita tentunya akan termasuk minas sadiqin di dalam dakwah as-salafiyah ini. Kata beliau, wa min aqwa asbab hasmil ikhtilaf thumma al-ukhuwah wal i'tilaf. Dari perkara yang paling kuat untuk mematahkan, memutuskan, melenyapkan perselisihan, lalu kemudian menghasilkan persaudaraan, wal i'tilab, kasih sayang. Yang pertama, as-sabru wal hilmu. Sifat sabar yang ada pada diri orang. Sifat kehati-hatian yang ada pada diri orang yang tidak tergesa-gesa. Kesabaran barakallahu fikum. Yang kedua, wal ihtisabu war ruju'u ilal haq. Ihtisab yaitu ikhlas dan kembali kepada al-haq. War ruju'u ilal al-haq, kembali kepada al-haq, itulah yang akan bisa mematahkan dan memutuskan mata rantai perselisihan itu, ma'asyiral ikhwah. Lalu kemudian membuahkan persaudaraan, membuahkan kasih sayang, yaitu kesabaran dan kehati-hatian ada pada si seorang tidak tergesa-gesa. Yang kedua, al-ihtisab, keikhlasan dan kembali kepada kebenaran. Yang keberikutnya kata beliau, thumma tabadulul ihtiram minal atrafi kulliha. adanya saling hormat menghormati, memuliakan di antara mereka, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan pesan terakhir beliau titipkan barakallahu fikum, beliau nasihatkan kepada para syabab, kata beliau hafizahullahu ta'ala, saya nasihatkan kepada para syabab, wajihu syabab, agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada diri mereka. Agar mereka, para syabab, para pemuda itu, untuk memfokuskan diri-diri mereka, mengilmui tentang kebenaran, dan membedakan antara al-haq dan yang batil. Kemudian beliau mengingatkan dan menasihatkan, fa'anta, adapun engkau wahai saudaraku tentunya, apabila dijumpai khilaf, maka jangan engkau berbicara. Cari tahu tentang kebenaran. Jangan engkau wala takut, jangan engkau berdalam-dalam dalam al-umur permasalahan yang engkau belum mengetahui atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Subhanallah. Bila ditemukan khilaf, jangan Anda berbicara. Cari mana yang benar. Jangan engkau menyelami dalam perkara yang engkau tidak mengenali mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang benar dan mana yang salah. Maka di saat itulah, engkau wajib untuk membela kebenaran. Karena membela kebenaran itu adalah membela al-Islam. Muncul untuk kemudian at-sadaq bil-haq, membela kebenaran. Was-sukutud da'im wal-hiyadud da'im, hadha khudlan lil-haq. Allahu Akbar. Diam selalu. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sikap diam selalu, sikap tawakkub, ini adalah bentuk khudlan lil haqqi, perendahan terhadap kebenaran. Subhanallah. Fa'ala talibil ilm ayyabhata fi dawi kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa fikhi salafi wa manhajihim hatta yadhhara lahu. Bagi para penuntut ilmu, untuk mencari di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan fikihnya salaf, dan manhajnya mereka, sampai kemudian nampak kebenaran itu, yadhhara lahul haq, kasyamsi, bagikan matahari. Setelah itu, summa ba'da dhalika yatakallamu bihadal haq. Setelah itu dia harus berbicara dengan kebenaran itu. Fa in dhahara lahul haqq wa takallama bil batil fa huwa min ahli al bid'i wal ahwa. Maka jika nampak kebenaran itu di hadapannya, tapi dia berbicara dengan kebatilan, maka dia adalah termasuk ahlul bid'i wal ahwa. Kemudian beliau menyebutkan rahimah hafizahullah, karena membela orang-orang yang terzalimi itu, wa nusratal haq, dan membela kebenaran adalah wajib atas setiap muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kalau saudaramu dizalimi, kata beliau, wajib atasmu untuk membelanya dalam urusan dunianya, bagaimana lagi urusan agamanya? Jikalau saudaramu dizalimi dalam urusan dunia saja, engkau wajib untuk membelanya. Bagaimana lagi kalau dia dizalimi dalam urusan agama? Dizalimi karena urusan agamanya, direndahkan karena urusan agamanya, disakiti min ajli din karena urusan agamanya. Setelah kemudian melihat saudaranya itu, lalu kemudian dia pura-pura gelandangan, menonton, setelah itu mengatakan, oh itu khilafun syaksi, itu adalah khilaf pribadi. Subhanallah. Wa khilafun bain ahli sunnah, oh itu kan khilaf di antara ahli sunnah. Kata beliau, fadukhul bi'ilmin wa hujjah wa burhan. Masuklah anda dalam apa yang diperselisihkan itu dengan ilmu dan hujjah, dengan bukti. Jangan engkau masuk dengan ketololan dan kebodohan. Jangan engkau masuk dengan jiwa taish, bikin onar. Atau masuk dengan taklid buta. Faba'dunna, sebagian orang, yuqallidu hatta fil batil wa dhulm. Sebagian orang, kata beliau, terkadang mengekor dalam kebatilan dan kezaliman. La, sekali-kali tidak. Engkau harus berupaya untuk mengenali kebenaran dengan dalilnya. Engkau beragama dengan kebenaran itu, agama Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu, itulah yang menjadi mauqif engkau, yaitu membela kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Jadi ma'asyira al-muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakallahu fikum sifat kejujuran di dalam meniti dan menapaki dakwah salafiyah ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan ada beberapa pertanyaan dan juga panjang pertanyaannya. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah, dan sudah larut malam, kita masuk jam 9:30. Ya, insyaAllah suatu saat, barakallahu fikum, saya menjawab pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Dan tentu karunia dan taufik itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku ahlu sunnah wal jamaah yang ada di kota Palu. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita keistiqomahan di atas dakwah ini dan menitipkan serta membantu untuk menjadi orang-orang yang jujur di dalam menapakinya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam jundun min junudihi, tentara dari tentara dakwah ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin panjang yang saya sampaikan, namun saya menyampaikan wejangan-wejangan dan nasihat orang-orang yang jujur di dalam dakwah ini. Harapan kita bisa memetik lalu menjadi orang yang jujur ketika menjalankan roda dakwah dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.